Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, masih kita melanjutkan pembahasan tentang fitnah al-qabr wa na'imuhu wa azabuh. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, wa amal kafiru wal munafiq فَيُدِلُ اللَّهُ عَنِ الصَّوَابِ لِظُلْمِهِ وَكُفْرِهِ فَيَضِيكُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ وَلَا يَزَالُ يُعَذَّبُ إِلَىٰ أَنْ تَكُومَ السَّاعَةُ. Adapun seorang yang kafir, demikian pula seorang munafik, yakni yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya dari kebenaran, yakni dari bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari dua malaikat tersebut, yakni Munkar dan Nakir. Jadi meskipun mereka di dunianya orang-orang yang cerdas, yang fasih lisannya, namun dikarenakan kekufuran dan kenifakannya, mereka tidak akan mampu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dua malaikat tersebut. Li zulmihi wa kufrih, dikarenakan kezaliman dan kekufurannya. Tapi ini keadaan orang-orang yang kafir, demikian juga munafik. Allah Subhanahu wa taala pada surat Ibrahim di ayat yang ke fil hayyal ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, tidak mampu untuk memberikan jawaban. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbuat atas apapun yang Allah kehendaki. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fayadiku alaihi qabruh, maka kuburannya pun menyempit dan menghimpit orang yang kafir dan munafik tadi. Wala yazalu yu'adzabu ila an takuma as-sa'ah, sehingga terus menerus dia dalam keadaan diazab hingga tegaknya hari kiamat. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak memiliki keimanan, azab kubur sifatnya abadi pada mereka, terus menerus selama mereka di kehidupan barzakh. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad, hadis yang tawil, hadis yang panjang, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang perjalanan ruh orang-orang yang kafir ketika ruh tersebut ditolak, tidak dibukakan pintu langit untuknya, kemudian dikembalikan ke jasadnya yang sudah dikubur. Ketika dua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyai mayit, keduanya berkata, "Ya hadza, man rabbuk?" Fayaqul, "La adri." Wahai orang ini, siapa Rabbmu? Maka dia mengatakan, "La adri, saya tidak tahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayunada min janibil qabr, la daraita." Maka diserulah dari sisi kubur, "La daraita, kamu tidak tahu." Fayadribanihi bimirzabatin min hadidin. Maka kedua malaikat tersebut memukul orang tadi yang tidak mampu menjawab jawaban pertanyaannya dengan mirzabah, yakni dengan gada atau pemukul yang terbuat dari besi. Wayadiku alaihi kabruhu, dan kuburannya pun menyempit, menghimpit orang tadi, hatta takhtalifa adla'uhu, hingga tulang-tulang rusuknya berselisihan. Wa ya'ti rajulun qabihul wajhi, dan di saat itu datanglah menghampirinya seorang yang wajahnya buruk. Qabihul thiyab, pakaiannya kotor menjijikkan. Muntinur rih, aromanya busuk. Fayaqul, kemudian orang yang datang tadi menyatakan, jazakallahu syarran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kejelekan. Kata orang tadi, fawallahi ma alimtu in kunta labati'an an ta'atillah sari'an fi ma'siyatillah. Demi Allah, tidaklah yang aku ketahui kecuali engkau ini dahulu ketika di dunia orang yang sangat lamban dalam ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, ya, kamu itu sangat cepat di dalam menyambut kemaksiatan kepada Allah. Fayaqul, kemudian orang mayit tadi, si mayit tadi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Fayaqul, "Ana amalukal khabith." Aku adalah amalanmu yang jelek. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan seorang hamba, ya, dalam sosok seseorang yang akan menjadi teman bagi pelaku amalan tersebut di alam barzakhnya, sesuai dengan keadaan amalan masing-masing. Kemudian summa yuftahu lahu babun ilan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibukakan untuk si mayit tadi pintu menuju neraka. Fayanzuru ila maq'adihi fiha hatta taquma as-sa'ah. Maka si mayit ini pun, ya, ketika dibukakan untuknya pintu menuju neraka, dia pun melihat tempat yang akan dia tempati nanti di neraka, hatta taquma as-sa'ah, hingga tegaknya hari kiamat. Jadi ini yang menjadi pemandangannya di alam barzakh, ya, melihat, menyaksikan tempat yang akan dia huni nanti setelah kiamat, tempat yang penuh dengan siksaan. Tapi ini keadaan orang yang kafir, ya, dalam kehidupan barzakhnya terus-menerus dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara bentuk azab yakni ditampakkan kepadanya tempatnya akan dia huni di neraka nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan hal yang demikian di dalam kitabnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Fir'aun dan para pengikutnya di dalam surat Ghafir di ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Neraka, bahasanya Fir'aun dan bala tentaranya diperlihatkan kepada neraka ghuduwa wa 'ashiyya, di pagi hari dan di petang hari, dan pada hari tegaknya kiamat nanti akan dikatakan, adkhilu ala fir'aun ashaddal azab, masukkanlah oleh kalian para pengikut Fir'aun, dan tentu Fir'aun di dalamnya mimbabi aula, masukkan mereka ke dalam siksa yang lebih dahsyat, yang lebih keras. Jadi ini ayat di antara beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan yang menunjukkan tentang kebenaran adanya azab di alam barzakh. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, "Wa minal mudhnibina man yu'adzabu fil qabri muddatan biqadri dzunubihi." Dan di antara para pelaku dosa ini dari kalangan muslimin, "Man yu'adzabu fil qabri muddatan biqadri dzunubihi." Ada yang diazab di dalam kuburnya, muddatan, dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kadar dosanya. "Thumma yurfa'u anhu al-adab." Kemudian setelahnya diangkat darinya azab. Ini yang terkait dengan azab kubur bagi para pelaku dosa dari kalangan kaum muslimin. "Wa minhum man yurfa'u anhu al-adab bi syafa'atin aw du'ain aw shadaqatin aw nahwi dzalik." Dan di antara mereka ada yang diangkat darinya azab dengan sebab syafaat ataupun dengan doa orang yang mendoakan kepadanya, ataupun dengan pahala sedekah yang dia lakukan, ataupun yang dilakukan oleh ahlinya atas wasiat dari dia ataupun tidak, dan yang semisalnya. Jadi ini di antara beberapa perkara yang bisa menjadi sebab diangkatnya dan dihilangkannya azab dari seorang muslim di dalam kuburnya. Telah ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau sebelumnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Ruh, di mana kitab ini telah ditegaskan oleh Al-Imam Al-Albani, demikian juga Al-Imam Ibnu Baz, sabit nisbahnya, penisbatannya kepada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi keduanya menegaskan bahwa kitab Ar-Ruh adalah salah satu di antara ya, karya Al-Imam Ibnu Qayyim, di mana sebagian ada yang meragukan kitab tersebut dikarenakan menurut sebagian mereka ada sebagian perkara yang gharib dari kandungan kitab tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau membuat satu permasalahan atau satu bab khusus terkait dengan sebab-sebab yang dengannya seorang mendapatkan azab di alam kubur atau di alam barzakh, di mana beliau menjelaskan ya, ada sebab yang sifatnya mujmal ataupun global, ada sebab yang sifatnya tafsil, terperinci. Beliau menjelaskan sebab yang sifatnya mujmal. Kata beliau, fa innahum mu'adzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amrih wa irtikabihim li ma'asihi. Bahasanya mereka yang diadab di alam kubur, mereka diadab dikarenakan kejahilan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal hak-haknya, sehingga mereka menyia-nyiakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Sebaliknya mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang sifatnya mujmal. Jadi kembalinya kepada ini pelanggaran ya terhadap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang sifatnya tafsil, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan sekian bentuk kemaksiatan yang di sana datang ancaman azab al-qabr, azabul kubur pada pelakunya. Di antaranya pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini terkait dengan dua orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan innahuma la yu'adzabani wa la yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena suatu perkara yang besar. Dalam sebagian riwayat disebutkan wa innahu la kabir, akan tapi sesungguhnya akibat dari dua perkara ini adalah besar, yakni mendapatkan azab kubur. Terkait dengan wala yu'adzabani, tidaklah keduanya disiksa likabir, karena suatu perkara yang besar. Maknanya ya, bahwasanya keduanya disiksa bukan suatu perkara yang berat sesungguhnya ya untuk meninggalkannya, namun keduanya ya justru ya melakukan perkara tersebut. Di mana dua perbuatan dosa yang dilakukan oleh dua orang yang diazab di kubur tersebut adalah yakni tarkut tanazzuh anil baul, yakni tidak berupaya untuk menjaga dirinya dari air kencingnya. Ya. Sampai-sampai kata Ali Ibn Qayyim rahimahullah, jika seorang yang tidak menjaga yakni kesucian dirinya dari terkena air kencing, mendapatkan azab kubur, lantas bagaimana lagi dengan seorang yang tidak melaksanakan sholat, ya, yang tidak melaksanakan sholat, karena perkara ini jauh lebih berat lagi. Kemudian yang kedua, an-namimah, yakni ya menukilkan ucapan-ucapan ya disebarkan di antara manusia untuk memunculkan permusuhan, dengan bahasa singkatnya adu domba. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hadis ini. Kemudian pada riwayat yang lain dari hadis ini, dari riwayat Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan amma ahduhuma fa kana ya'kulu luhuman nas. Adapun salah satunya, badia dahulu ketika di dunia senang memakan daging manusia. Di mana yang dimaksud? Ya, badia bukan maksudnya kanibal, akan tapi dia adalah orang yang senang menggibah, ngerasani. Maka di sini menunjukkan bahwa perbuatan ghibah ya termasuk di antara perkara yang pelakunya mendapatkan ancaman azab kubur. Demikian juga di antara yang disebutkan ya tentang perbuatan-perbuatan maksiat adalah apa yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Samurah ibn Jundub, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpi yang beliau alami, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu, di mana ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukuman terhadap beberapa orang yang mereka melakukan bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah orang-orang yang menyebarkan kedustaan, ucapan dusta yang sampai tersebar kedustaannya ke segala penjuru dunia. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, terlebih di masa begitu mudahnya ya, media-media informasi dalam menyebarkan berita, di mana bisa jadi ucapan seorang dalam tempo yang singkat, hanya hitungan detik, bisa sampai ke belahan benua yang lain. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam perkara yang demikian, terlebih lagi ya, diancamkan dengan ancaman yang sangat mengerikan, ini ancaman azab kubur. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis tersebut riwayat Al-Imam Al-Bukhari adalah ini seorang qari'ul Qur'an. Ya, qari'ul Qur'an. Ini seorang yang menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nama anhu bil-laili wa la ya'malu bin-nahar. Di malam hari dia malah tidur, tidak berupaya untuk menghidupkan malam. Di siang hari dia tidak mengamalkan apa yang dia baca di Al-Qur'an. Dan juga teguran tentunya bagi kita semua bahwa seberapapun yang kita hafal dari Al-Quran, hendaklah kita berupaya untuk mengamalkan dalam keseharian kita. Berikutnya, yang disebutkan dalam hadis ini perbuatan zina, di mana ditampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya orang-orang yang disiksa dalam keadaan mereka telanjang tanpa tertutup pakaian sama sekali. Yang ketika ditanyakan kepada Jibril alaihissalam, dijawab itu adalah para lelaki pezina dan para wanita pezina. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya, yang disebutkan masih dalam hadis tersebut adalah akilur riba, yakni orang-orang yang memakan riba, di mana di dalam konteks kehidupan sekarang dinamakan dengan bunga. Walaupun disebut dengan apapun yang namanya riba, tetap riba dan hukumnya haram, dan pelakunya termasuk di antara yang mendapatkan ancaman siksa kubur. Kemudian di antara perbuatan dosa yang telah datang ancaman azab kubur adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, yakni seseorang yang tasakul anis salah, yakni merasa berat ya dengan salat hingga menunda-nunda salat dari waktunya. Baik. Kemudian berikutnya adalah orang yang berupaya lari dari kewajiban membayar zakat mal. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Anas ibn Malik, Di antara perbuatan dosa yang terdapat padanya ancaman azab kubur adalah memakan harta anak yatim. Demikian pula yakni mencabik-cabik kehormatan manusia. Ini masuk dalam makna ghibah. Kemudian termasuk di antara perbuatan dosa yang padanya ada ancaman azab kubur adalah al-ghulul. Al-ghulul maknanya mengambil dari pampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan perang tersebut atau amir perang tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada perkara ini menjelaskan jika seseorang yang pada asalnya sesungguhnya dia memiliki hak pada harta tersebut, namun dia mengambilnya sebelum waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat, itu saja ya terkena ancaman azab kubur. Lantas bagaimana lagi dengan orang yang mengambil sesuatu yang itu bukan haknya? Baik. Kemudian diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, walamma kana aktsarun nasi kadzalik, tatkala keadaan mayoritas manusia demikian. Jadi maksiat-maksiat yang disebutkan tadi adalah perkara yang banyak terjadi di tengah manusia. Kana aktsaru ashabil kubur mu'adzabin, maka ini menunjukkan bahwa mayoritas dari para penghuni kubur dalam keadaan mu'adzab, dalam keadaan diazab. Kata beliau, fal faizu minhum qalilun, sehingga dari sini orang yang selamat dari kalangan mereka yang dikubur itu sedikit. Fadzawahirul kuburi turabun, ya, yang tampak dari kuburan-kuburan itu yang kita lihat adalah tanah-tanah yang tenang. Wabawatinuhu khasiratun, wabawatinuhu hasaratun wa azabun. Adapun ternyata isinya adalah tidak lain kecuali penyesalan-penyesalan dan azab. Waliyadzubillah. Kemudian ditegaskan pula oleh beliau rahimahullah terkait dengan azab kubur ini, kata beliau, wa mimma yanbaghi an yu'lama, dan di antara perkara yang perlu untuk diketahui, anna adzabal qabri huwa adzabul barzakh, bahasanya yang namanya azab kubur adalah azab yang terjadi di alam barzakh, ya, alam yang menjadi pemisah antara kehidupan dunia dengan akhirat. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqqun lil adzab nalahu nasibu minhu, maka setiap yang meninggal dan dia berhak untuk mendapatkan azab, maka dia akan mesti mendapatkan bagiannya, ya, kubira aw lam yukbar, sama saja dia dikubur di tanah ataupun tidak. Falau akalathu sibau aw uhriqa hatta sara ramadan, seandainya seorang dimakan hewan buas atau dia terbakar atau dia dibakar sampai menjadi abu, au nusifa fil hawa, atau dilemparkan, ya, yakni ditebarkan di angkasa, au sulliba, ataupun dia disalib, ya, tubuhnya disalib, ya, tetap di kayu salib, au gharika fil bahr, ataupun dia tenggelam di lautan, wasala ila ruhihi wa badanihi minal adzabi ma yasilu ilal maqbur, maka akan sampai kepada ruh dan badan orang yang meninggal tadi, ya, dari adab yang mesti, ya, dia dapatkan akibat dari perbuatan dosa dan kemaksiatannya, sebagaimana adab itu akan sampai kepada orang yang dikubur. Jadi ini menunjukkan kepada kita yang namanya alam barzakh itu akan didapatkan meskipun seseorang tidak dikubur di pekuburan di tanah ini. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu